yang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intan yang terpendam. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Lebih keras ya refrennya. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Terima kasih semua.